Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah membacakan, ya, bahwasanya musyrikin di zaman dahulu, ya, mereka terjatuh, ya, dalam peribadahan kepada orang-orang saleh, ya, dan juga, ya, bahkan peribadahannya kaum Nabi Nuh. Dan ini juga, ya, yang sekarang ini, ya, terjadi di zaman kita ini, ya, kebanyakannya mereka terjatuh, ya, kepada penyembahan, ya, mencari barokah, ya, kepada orang-orang saleh. Ya. Dan itulah, ya, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ini zaman beliau, ya, di zaman beliau ini bahwasanya, ya, kesyirikan yang paling banyak, ya, dilakukan oleh kaum muslimin di zaman beliau itu, ya, bahwasanya mereka mengagungkan kuburannya orang-orang saleh, dan yang kedua mereka terjatuh dalam menggambar dan membentuk patung-patung orang-orang saleh, ya, seperti zaman kita sekarang ini, ya, di zaman kita ini juga, ya, kaum muslimin terjatuh pada dua ini, ya, kuburan-kuburan, ya, dimintai barokah, kemudian gambar-gambar dimintai barokah, ya, dan itulah, ya, kesyirikan di zaman sekarang ini. Mereka menganggap bahwasanya kuburan-kuburan tadi, ya, bisa memberikan manfaat bagi mereka di dunia dan akhirat. Kalau tidak berziarah ke kuburan fulan dan fulan, engkau tidak akan mendapatkan syafaat baginya di akhirat kelak. Kalau tidak berziarah ke kuburan fulan dan fulan, engkau tidak akan mendapatkan barokah kehidupan di dunia ini. Rezekimu akan susah. Kalau engkau berziarah, maka rezekimu akan dilapangkan. Begitu pula, ya, gambar-gambar, foto-foto, ya, mereka, kalau kalian berusaha membuka dagangan, toko, jangan lupa, ya, pasang foto fulan, ya, agar laris, manis. Foto, pasang foto Adlan, foto, pasang foto gambar Adlan dan ini dan itu, agar usaha kalian dapatkan barokah. Padahal kuburan-kuburan tadi, foto-foto tadi, tidak mungkin secara akal sehat kita memberikan manfaat sedikit pun maupun apa mudarat sedikit pun. Adakah kuburannya nanti terbang ke rumah kita? Adakah kuburannya nanti menyempitkan rezeki kita, dihalang-halangi rezeki kita? Adakah kuburannya tadi membantu kita dalam usaha? Adakah foto-foto tadi membantu kita dalam usaha? Ini secara logika, secara akal sehat kita. Apalagi secara dalil. Ya, la yanfa'u wa la yadur. Tidak akan memberikan manfaat sesembahan mereka tadi, dan juga apa? Tidak akan memberikan mudarat sesembahan mereka tadi. Dan di sini juga pada pertemuan yang lalu, ya, Disebutkan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu. Bahwasanya orang-orang yang mereka sembah, mereka seru, ya, mereka itu pun, ya, mencari di sisi Rabb mereka al wasilah. Apa artinya al wasilah? Hah? Pendekatan dengan ketaatan-ketaatan dan peribadahan-peribadahan itu arti wasilah. Ya. Ayyum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, ini yang mereka seru tadi. Jadi pada pertemuan ada dua pendapat. Yang pertama siapa? Yang pertama tentang siapa? Pendapat yang pertama tentang Nabi Isa dan ibunya dan juga Uzair. Ya. Uzair ini nabi siapa? Nabi atau seorang solehnya kalangan siapa? Orang-orang Bani Israel, ya. Ya. Mereka menjadikan Uzair ini sebagai Tuhan. Ya, padahal Al-Masih ibunya dan Uzair ini, ya, mereka seluruhnya hamba-hamba Allah yang mereka mendekatkan diri kepada Allah, yang mereka takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dan seterusnya. Bahwasanya mereka itulah yang dijadikan orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi sebagai Tuhan. Ya. Adapun pendapat yang kedua tentang siapa? Tentang siapa? Tentang bangsa jin, ya. Sebagian dari jin, bahwasanya jin tadi mereka masuk Islam. Mereka pun, ya, orang-orang yang mereka yang disuruh tadi, alaikal ladzina yad'un, orang-orang yang mereka suruh tadi masuk Islam. Ya, ini golongan jin tadi. Mereka mencari, ya, taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan ketaatan-ketaatan dan peribadahan-peribadahan, siapa yang paling dekat di antara mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun penyembah-penyembahnya tadi mereka, ya, tidak mengetahui tentang keislaman para jin tadi. Dan di sini kita ambil faedah, ya, bahwasanya sesuatu yang kita sembah dari orang-orang saleh, ya, padahal mereka sendiri juga butuh kepada Allah. Mereka sendiri juga, ya, takut kepada azab Allah. Gimana orang-orang saleh tadi yang mereka takut kepada azab Allah, yang mereka juga masih saja, ya, senantiasa beribadah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla, butuh pada rahmatnya, bagaimana mereka bisa disembah? Ya. Orang yang fakir, ya, itu tidak bisa memberi suatu. Ya. Ya. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, kata para ulama, tidak akan mungkin dia bisa memberi. Ya. Tidak akan mungkin dia bisa memberi. Apa coba mau diberi apa? Tidak punya sesuatu dia. Harta tidak punya, kekuatan tidak punya, pemikiran tidak punya sesuatu. Bagaimana dia mau memberi? Ya. Di situlah kita ambil faedah, ya, bahwasanya orang-orang soleh tadi mereka juga orang-orang yang orang yang butuh juga, butuh pertolongan Allah, butuh pada kasih sayang Allah, butuh, ya, mengharapkan kasih sayang Allah, dan mereka pun takut kepada Allah. Bagaimana mereka mau memberi sesuatu yang tidak mereka miliki? Pertemuan lalu sampai mana? Al-Hajjul Asjar, ya? Hah? Nah, bacakan, ya. Asyahid minal ayat, ya. Kemudian yang menjadi inti dari ayat ini, anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikin may ya'budus salihin. Ini ya, kita ambil faedah bahwasanya dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya di sana ada di antara kaum musyrikin yang mereka menyembah orang-orang saleh. Ya. Li'annallaha bayyana dzalik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang demikian, ya. Harus ini ya, minal musyrikina may ya'buduna, bukan may ya'bud ini. May ya'buduna, ya. May ya'buduna as-salihin. Karena jamak ini. Wa bayyana anna haula'i alladhina ta'budunahum hum 'ibadun fuqara. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ya mereka ya haula'i alladhina tu'badunahum, berarti tu'badunahum ya, yang mereka disembah oleh mereka ya orang-orang saleh tadi ya, hum 'ibadun fuqara ya, mereka itu adalah hamba-hamba yang fakir. Yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka masih mencari kepada Rabb mereka alwasilah, yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ah, yaitu mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Berbeda dengan tafsirannya orang-orang apa? Orang musyrik. Orang-orang jahil. Mereka menafsirkan ayat ini, ya betagu nailar bumi, mereka pun mencari kepada Rabb mereka perantaraan. Ya. Al wasilah di sini bukan perantaraan, apa artinya? Tapi apa? Pendekatan. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ayyum aqrabu yatasabaquna ila Allah jalla wa ala bil ibadah li faqrihim ila Allah wa hajatihim. Ya. Siapa yang di antara mereka ini yang paling dekat? Mereka pun berlomba-lomba kepada Allah Jalla wa'ala dengan peribadahan-peribadahan. Dikarenakan karena mereka benar-benar butuh kepada Allah dan juga mereka butuh kepadanya. Wa hajatihim. Dan karena kebutuhan mereka. Ya. Karena kan mereka miskin, fakir. Ya. Merasa butuh kepada Allah. Dan juga karena hajat mereka kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dan mereka pun ya mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, dan takut kepada azabnya. Ini subhanallah mereka. Ya. Ini kata para ulama ya, harus diseimbangkan antara raja dan khauf. Ya. Kapan rajanya dinaikkan? Kapan khaufnya dinaikkan? Ketika ya, dia ya, melakukan kemaksiatan, banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan perbuatan sia-sia, maka apa? Ditinggikan apanya? Khaufnya, rasa takutnya pada Allah. Bahwasanya azab Allah ada loh. Azab Allah sangat pedih loh. Jangan rajanya ditinggikan. Wah, tidak mengapa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan. Karena ini semakin hari kalau kita tinggikan derajatnya ketika kita maksiat, maka akan bertambah perbuatan maksiat kita. Dikarenakan ulama menyebutkan ya bahwasanya perbuatan maksiat tadi ya ini membuahkan maksiat-maksiat selanjutnya. Ya, satu buah maksiat pasti nanti akan ya memberikan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ya. Pernah diceritakan ya dahulu ya, kisah yang masyhur, ada seorang alim ya. Yang dia sangat alim ya. Kemudian ada seorang wanita pelacur yang ingin mengujinya, menguji keimanannya, dirayu. Akhirnya tidak mau juga, kemudian disuruh milih. Ya, suruh milih. pilih berzina kah, pilih membunuh kah, pilih minum khalas, ya, minum khamar. Lalu orang alim ini pun terdesak sehingga dia milih apa? Yang paling kecil kata dia. Ya. Dosanya, minumlah dia apa? Minum khamar. Akhirnya mabuk, hilang akalnya, kemudian apa? Berzina. Setelah berzina, karena takut di dalam rumah tadi ada seorang anak, ya, yang nanti membeberkan dia kelihatan, ya, ketahuan anak tadi, ya, alim tadi berzina, takut ketahuan, akhirnya apa? Dibunuh, ya. Dan begitulah ya, rayuan-rayuan syaitan, ya. Dicari yang paling rendahnya di dasar. Jangan, ya. Jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan-perbuatan apa? Dosa atau maksiat, ya. Makanya sering-sering kita ini bertobat karena kita ini tidak lepas ya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering apa? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man kana kadzalik fa innahu la yasluhu ay yakuna ilahan yud'a wa yu'badu ma'a Allah. Dan orang-orang yang seperti itu, ya, orang yang masih mengharapkan rahmat Allah, ya, ingatkan juga kita jelaskan bahwasanya, ya, kalau kita dalam keadaan ketaatan terus pada Allah, iman kita lagi naik, ya, iman kita lagi naik, maka yang ditinggikan apanya? Rojaknya, ya, tinggi harapannya, mudah-mudahan amal ibadahku ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha penyayang kepadaku. Mudah-mudahan aku dimasukkan ke surganya, ya. Ini harapan kita. Jangan rasa takut yang ditinggikan. Ya. Kita sudah dalam ketaatan, kemudian rasa takut tinggikan, akhirnya apa? Mengkafirkan semua orang. Merasa sudah tidak pernah lagi berdusta, ya. Merasa tidak pernah minum khamar, merasa tidak pernah lagi membunuh orang lain. Orang-orang yang membunuh orang lain dibilang kafir kalian. Kenapa kafir? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh kaum muslimin, ya, dengan kesengajaan, maka tempatnya neraka. Nih, kekal dalamnya. Padahal khalidan fiha, ya, tidak ada para ulama menyebutkan kekal dalamnya. Tapi kata para ulama, ini dia masuk, ya, ke dalam neraka, ya, dia dihisab saking lamanya, ya, sesuai dengan dosa pembunuhan tadi yang sangat besar, ya, sangat besar pembunuhan ini. Makanya darah kaum muslimin itu haram, ya. Darah kaum muslimin itu haram, ya. Dia terjatuh ke dalamnya, ya, masuk neraka. Kalau kata para ulama, kekal dalamnya pasti ada abada, khalidan fiha abada. Tapi ini tidak ada abada. Ya, tapi dia seakan-akan apa, seperti kekal karena saking besarnya dosa pembunuhan tadi. Jadi, wa man kana kadzalik, dan orang-orang yang seperti ini, maka sungguhnya dia tidaklah pantas, ya, untuk, ya, dijadikan sebagai sesembahan, diseru atau dimintai diibadahi bersama Allah Azza wa Jalla. Ya, qauluhu wa dalil ahjar wal ashjar, dan dalil tentang batu, dalil tentang pepohonan dan batu, bebatuan dan pepohonan, ila akhirih, ya, sudah disebutkan, ya, faraitumul lata wal uzza manatatul ukhra fi hadhil ayat, fi hadhil ayah dalilun anna hunaka man ya'budul ahjara wal ashjara minal musyrikin. Dari ayat ini, ya, terdapat dalil bahwasanya di sana ada yang, ya, orang-orang musyrik tadi menyembah bebatuan dan pepohonan, ya, dari kalangan orang-orang musyrikin tadi mereka ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan. Dalilnya apa? Ini faqaulu afara'aitum hadza istifhamul hadza istifhamun inkari, ya, hadza istifhamu inkari. Ini adalah, ya, pertanyaan yang mengandung pengingkaran, ya. Istifhamun ingkarun berarti. Hada istifhamun ingkarun. Ya. Ini adalah pertanyaan yang mengandung pengingkaran. Ay, akhbiruni min babi istifhamil ingkari wat taubihi. Ya. Artinya, berikan kabar untukku. Ya. Afara'aitum. Ya. Apakah ya, kalian mengira? Ya. Ya, kalian lebih mengetahui, maka beritahukan kepadaku. Ya. Min babi istifham ingkari. Ya. Habarkan kepadamu, habarkan kepadaku. Ya. Ini merupakan ya, bentuk dari ya, pertanyaan yang mengandung pengingkaran atau bentuk ya, pertanyaan yang di dalamnya terkandung pertanyaan ya, untuk menjelekkan seseorang ya. Jadi ini ya, istifham ya, hamzah sini a, apakah ya, afara'aitum, apakah kalian melihat, maksudnya apakah kalian menyangka, afara'aitum Lata wal Uzza wa manat tsalitsatal ukhra ya, ini saya khabarkan kepadaku ya, apakah kalian menyangka ya, ini ai khabarkan kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla, tentang Lata, Uzza, Manah dan seterusnya ya, bahwasanya mereka itu adalah Tuhan, mereka itu adalah Rabb ya. Bahwasanya di sini kita fahami bahwasanya ini adalah bentuk pertanyaan yang tidak usah dijawab ya, bentuk pertanyaan yang sifatnya menjelekkan. Ya, tidak akan mungkin ya, mereka semua itu menjadi ilah, mereka semua itu menjadi sembahan ya, Lata, Uzza, Manah dan seterusnya, yang merasa ya, bahwasanya kaum musyrikin di zaman dahulu merasa bahwasanya Lata, Uzza dan Manah ini adalah Tuhan ya, atau sesembahan mereka yang bisa memberikan manfaat dan mudarat ya. Di sini kita ambil faedah ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, jika menanyakan dengan pertanyaan ya yang sifatnya ada pengingkaran ya, berarti ini untuk menjelekkan para pelakunya ya. Allata bi takhfifit ta ismun sanamin fit taif wa huwa ibaratun anis sakhrah manqushah 'alayha manqushah 'alayha baitun mabniyun wa 'alayha satairu yudahi al-ka'bah al-ka'bah wa hawlahu sahah wa 'indahu sadanah kanu ya'budunaha min dunillah wa hiya lithaqif wa ma walahum min al-qabail yufakhiruna biha ya. Allata dengan mentakhfif ta'nya, dengan ta'nya, tak yang tidak bertasydid, maksudnya meringankan taknya, jadi Allata ya. Ini adalah nama dari patung di kota Taif. Dia ya sebutan ya bagi sebuah batu yang diukir ya. Dia itu adalah ibarat ya, sebutan bagi sebuah batu yang diukir, mangkusyah, yang padanya dibangun sebuah rumah ya, di atas batu tadi dibangun rumah ya, di batu dibangun rumah, wa 'alaiha satair ya, dan di atasnya lagi dibikinkan kelambu ya, yudahi al-ka'bah ya, yang menyerupai Ka'bah ya, wa haulahu sahah, dan di sekitarnya ya, ada halaman yang luas, tempat padang yang luas, wa 'indahu sadanah, dan di dalamnya juga, dan di sana ada mereka miliki juru kuncinya ya. Kanu ya, mereka ya, orang Taif tadi, mereka menyembahnya ya, min dunillah, selain Allah, dan inilah patung bagi Bani Thaqif ya, wa ma walahum, dan orang-orang yang di sekitar mereka dari para qabail, yufakhiruna biha, mereka berbangga-bangga dengan siapa namanya tadi? Dengan Lata tadi. apa tadi? Palat tadi apa? Batu kah? Pohon kah? Batu ya. Batu yang diukir. Wa quri'a, dan sebagian dibaca ya. Afara'aitumul latta? Latta ya. Dengan bitasydid ta, dengan mentasydid ta-nya. Ismun fa'ilun min latta yaluttu wa huwa rajulun salihun kana yaluttu sawik wa yut'imuhu li hujjaj. Falamma mata banau ala qabrihi baita wa arkhu alaihi satair fasaru ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla hadha huwa allatu ya. Ini ya dengan mentasydid ta ya, yang pertama tidak mentadis ta-nya dengan meringankan ta-nya allata, dengan bacaan allata. Maksud ta ini adalah nama bagi orang yang dia melakukan min ya, atau isim fa'il ya, isim ya yang melakukan itu isim pelaku dari latta yaluttu ya, latta. Jadi kalau kata kita belajar nanti latta ini fi'il madhi, yaluttu fi'il mudhari, nah isim fa'ilnya adalah latta atau lattu ya. Dia itu adalah seorang laki-laki yang soleh yang dahulu membuat sawik ya. Sawik ini adonan roti ya. Wa yut'imuhu lil hujjaj ya. Ya. Jadi dia membikin sawik ini ya, bubur ya yang dibuat antara adonan roti dan daging ya. Sawik. Dan mereka dan orang tadi memberi makan untuk para hujjaj ya, untuk para haji. Maka tatkala dia mati, banau ala qabrihi baita ya, mereka membangunkan di atas kuburannya rumah ini ya. Kesyirikan zaman sekarang ini seperti ini ya, membangun di atas kuburnya apa, rumah. Dan mereka pun arhu ya, menutupi di atasnya tadi, atas kuburnya tadi ya, kelambu ya, satair, penutup. Ya, seperti kita juga dikelambui, kain kuningi. Wasaru ya'budunahu, maka menjadilah mereka menyembahnya ya selain Allah. Maka ini bukan allatu ya, orang yang membuat apa, membuat sawik ya. Allatu isim fa'il ya, orang yang membuat apa, membuat adonan ya. Jadi dia ngadon-ngadon sawik ya. Wal-Uzza, ini wal-Uzza syajarat minas salam fi wadi Nakhlah baina Makkati wa Taif. Dan Uzza ini adalah sebuah pohon ya. Ini ingatkan kalau tadi batu atau kuburan ya, kalau sekarang ini adalah pohon, ini dalilnya. Dan mereka dalil mereka menyembah batu dan pohon ini, Uzza ini adalah pohon dari pohon salam ya. Ya, pohon salam tahu kan? Sini ada pohon salam. Ya. Fi wadi Nakhlah ya. Yang terletak di wadi Nakhlah, yaitu antara kota Mekah dan Taif. Berarti berdekatan aja ya. Tadi di Taif ini antara apa? Mekah dan Taif. Haulaha bina'un wasata'ir ya. Di sekitarnya ada bangunan dan kelambu, sama juga ya. Mereka bikin bangunan ya sekitarnya dan juga kelambu. Wa indaha sadanah, dan padanya juga ada juru kunci juga. Wa fiha syayatin yukallimun an-nas wa yadhunnu al-juhal anna hadha alladhi yukallimuhum huwa nafsun hadhihi syajarah. Ya, dan di dalamnya ada para syaitan. Yang para syaitan tadi mengajak berbicara manusia. Dan orang-orang jahil, orang bodoh dalam agama ini yang tidak faham tentang tauhid, mereka menyangka bahwasanya ya, orang-orang ya, bahwasanya orang yang diajak mereka itu adalah nafsu hadis syajarah, itu adalah itu pohon tadi maksudnya ya, dari jiwanya ya pohon tadi. Au hadzal bait alladzi bunahu ma'anna alladhi ma anna alladhi tukallimuhum hiya syayatin litudillahum an sabilillah. Atau ya, rumah tadi yang dibangun ya, bersamaan bahwasanya orang yang diajak mereka tadi itu adalah para syaitan yang mereka menginginkan ya, untuk menyesatkan ya, orang-orang yang menyembah tadi dari jalan Allah. Wa kana hadha as-sanamu li Quraisy wa ahli Makkah wa man haulahum. Dan dahulu ini adalah patung atau sembahan ya, dari ini adalah sesembahan dari kaum Quraisy dan penduduk kota Mekah dan orang-orang yang sekitarnya. Ya. Wallahu hujjat tadi apa? Hah? Pohon ya. Pohon salam. Wa mana? Nah, wa mana ta? Ai sukhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabal Qudayt ya, baina Makkah wal Madinah. Wa kanat li Khuza'ah wal Aus wal Khazraj wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil Hajj wa ya'budunaha min dunillah. Dan mana ini adalah batu besar ya, yang terletak di suatu tempat ya, yaqa'u ya, yang letaknya qariban min jabali Qudayt ya, dekat dengan gunung Qudayt ya, antara kota Mekah dan Madinah ya. Wa kanat li Khuza'ah, dan dahulu ya, mana ini ya, patung ini, batu besar ini adalah sesembahan dari kabilah Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Di mana Aus Khazraj ini, di mana? Madinah ya. Mereka itulah nanti yang membela Islam. Wa kanu yuhrimuna min 'indiha bil Hajj. Dan dahulu mereka berihram di sisi manah tadi ya. Di samping, jadi mereka berihram ya, tawaf melakukan di sisi manah tadi untuk melakukan haji ya, jadi tidak pergi haji ke Mekah, mereka cukup ke manah saja. Seperti sekarang ini Iran, mereka tidak berhaji ke Arab Saudi ya, Mekah, tapi berhaji di negerinya sendiri. La haula wala quwata illa billah wa ya'budunaha min dunillah, dan mereka pun menyembahnya dari selain Allah. Fahadil asnamu thalathah hi akbaru asnamil Arab. Maka inilah ya, sembahan yang tiga ini, ada tiga sembahan ini, dia inilah atau mereka inilah, sembahan inilah yang paling besarnya dari berhala-berhalanya orang Arab ya. Berhala yang paling besar dari orang Arab apa? Latta, Uzza dan Manah. Bisa sampai sini ya. Subhanallah, sudah la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.